Bismillah, assalamualaikum warahmatullah teman-teman kalian. Insyaallah kita akan mengunjungi spesial di SMS. Ya, ini satu tempat di Cikapayang di Bandung yang kita akan taklim langsung dari sini, diskusi dengan teman-teman. Ya, kita juga bawa beberapa stok buku, mushaf. Jadi nanti teman-teman sekitaran Bandung, insyaallah bisa langsung ambil di sini gratis. Ya, kita kunjungi sahabat kita. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Apa yang kita lakukan? Oh, izin deh. Oke. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Ini ya. Ini apa namanya? Green Store. SMS. Ya, teman-teman, kita ada di SMS Green Movement Store. Dan ini nanti jadi partner kita untuk insya Allah. Ini saya kenalin dulu ya sahabat kita, ini Pak Andre, ini Pak Yanwar. Ya, ini di sini pengelola Speed Movement Store. Dan insya Allah kita akan stok di sini ada mushaf ya, nanti Mas Yanwar. Kemudian nanti ada buku-buku juga, terus untuk penguatan Quran. Dan insya Allah kita gratiskan. Jadi kalau nanti teman-teman Bandung sekitarannya, termasuk nanti saya akan main juga ke beberapa kota di Indonesia, kita stok. Jadi yang di sekitaran tinggal itu bisa langsung ambil ya, gratis. Mohon izin ya, dibantu. Bisa lihat-lihat. Dan kita di mana taklim ya hari ini? Siap. Kalian kita lihat dulu. Nah, ini tempatnya nih. Ini apa? Jahit-jahit ini ya? Bikin produksi. Produksi. Bikin. Berapa lama kalau bikin ini? Ini 3 jam estimasi dari mulai gambar, 3 jam selesai dan itu bisa diambil hasilnya. Jam teman-teman yang saya suka pakai baju itu gamis ya. Nah, dibikinnya 3 jam di sini. Jadi disiapin ya langsung. Baik, kita lihat di mana kita taklimnya hari ini. Bismillah. Wah, oh, masyaallah. Sini ya. Ya. Baik, nanti kita akan coba. Nah, sesi ini sekarang kita akan diskusi, tanya jawab apa yang teman-teman sampaikan. Saya bacakan, Mas Andre jawab. jadi antum baca, saya jawab. Siap ya? Baik, ya nanti insya Allah kita coba diskusi. Hari ini khusus spesial di Bandung. Dan kita nanti akan coba lihat kemungkinan-kemungkinan mengunjungi tempat teman-teman berada. Yang dari situ kita tersambung lewat daring insya Allah. Mohon izin, kita sambung dulu ya. Baik, teman-teman, izin kita mulai kajian dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Baik. Jazakumullah khair. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini spesial kami diberi kesempatan untuk bersilaturahim ke Bandung di Cikapayang. Saat ini saya berada di SMS Speed Movement Store. Di sini ada sahabat kita juga masya Allah yang menyediakan spesial untuk baju-baju muslim yang cepat disediakan dalam 3 jam kurang lebih. Dan alhamdulillah hari ini menyediakan tempat bagi kami untuk kita berdiskusi di sela-sela kunjungan kita ke beberapa daerah. Dan insya Allah ini menjadi program awal dalam kunjungan ke beberapa kota-kota di Indonesia yang sifatnya tersambung nanti dengan daring. Jadi kita mengatasi pandemi COVID-19 tidak membuka dulu taklim secara terbuka. Namun suasana seperti ini juga bisa bermanfaat insya Allah. Kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan yang kadang dalam aksel Al-Quran Sunnah Solution tidak mampu kita jawab keseluruhannya karena keterbatasan waktu. Baik, hari ini seperti biasa kita terhubung dengan pertanyaan kawan-kawan yang ada di YouTube, juga ada di Instagram. Kita coba ambil beberapa bagian yang bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Baik, kita coba ambil dari YouTube dulu. Dari akun Fulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Baik, silakan. Suami pernah berjanji untuk tidak melakukan satu hal pada istrinya dengan ucapan apabila terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, jatuh talak tiga saya untuk kamu. Waduh. Itu kalau di apa? Drama-drama langsung ada kilatnya. Bum gitu ya. Allah, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Dan kadar Allah terulang kembali perbuatan suami yang sama, apakah jatuh talak tiga pada istri?

bekerja di ojek online. Menjadi ojek online, masih ojek. Berubah jadi motor gitu. Apakah diperbolehkan bonceng wanita bukan mahram seperti ojek online, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Semoga Allah menerima segala amal ibadah, Ustaz. Alhamdulillah, semoga adinda mahasiswa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan studinya dan tidak mengabaikan studi yang sedang dikerjakan. Ya, silakan langsung dijawab Mas Andi. Gimana kira-kira menurut Mas Andi? Boleh enggak? Masyaallah. Saya membaca pertanyaan. Ya, boleh enggak kira-kira tuh? Laki-laki bonceng yang bukan mahram. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Maksudnya mengikuti sunnah, mengikuti syariatnya. Di syariat, baik. Nah, syariat di Islam itu sangat komprehensif. Jadi perbuatan-perbuatan, aktivitas, masuk pekerjaan yang baik-baik, yang tidak bertentangan dengan syariat itu dibolehkan. Silahkan ya, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Hei semua manusia, silahkan beraktivitas. Ya, bekerja di muka bumi, di tempat yang bisa dijangkau. Minnya di situ tabi'in, sebagian. Karena nggak bisa semua bumi kita jelajahi. Sebagian-sebagian tempat yang mungkin kita bisa jangkau, silahkan beraktivitas, bekerja. Minimal mencari sesuap nasi, ya kan? Kalau ditanya mau kemana Pak Andi, mencari sesuap nasi, gitu kan? Padahal satu rice cooker ya, belum juga dengan yang lain-lain bisa ada gitu. Nah itu halalan, pertama mesti legal, halal, nggak boleh melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan menipu dan sebagainya. Dan thayyiban, cari yang terbaik, yang baik-baik. Nah ini halal, diikat dalam persepsi hukum. Dalam hukum positifnya, dalam skala universal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana otoritas kita tinggal. Misalnya di sini nggak boleh korupsi, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh menipu, nggak boleh. Dalam agama pun pasti mengharamkan itu. Yang kedua, dalam persepsi keagamaan, walaupun menurut hukum positif boleh, tapi agama tidak membolehkan, kan tidak boleh dilakukan. Ya, seperti tadi misalnya kan, mohon maaf sekali, hubungan antara laki-laki dengan perempuan dibatasi. Ya, pembatasan ini sesungguhnya penghormatan dari syariat untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang kemudian bisa lahir, karena Allah kan sang pencipta, Allah tahu bagaimana kecenderungan kita, ya, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dihindari, sehingga syariat memberikan solusi. Apa diantaranya? Ojek laki-laki bisa membonceng yang laki-laki, perempuan membonceng yang perempuan. Kalaupun dalam suasana darurat, maka kaidah berbunyi ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam kondisi yang darurat, maka dibolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Ini sudah umum prinsipnya. Seperti misalnya maaf daging babi kan haram. Ya, tapi kalau misalnya terjebak dalam satu keadaan, di hutan, jauh, nggak ada makanan lain, kalau nggak makan bisa tersakiti, bahkan bisa menjadi persoalan fisik. Nah, yang ada cuma babi misalnya. Boleh nggak makan babi? Tidak boleh. Karena babi kan besar gitu kan, ya yang boleh apa? Masak dulu kan, ambil sebagian, itu pun bukan untuk menikmati, itu untuk menghilangkan lapar saja, sambil mencari lagi, ya ayam, kambing, apa, dan sebagainya. Jadi kalau sudah ketemu misalnya ayam, nah, maka babi ditinggalkan. Yang boleh makan? Makan apa kalau sudah ada ayam? Makan ayam? Oh, tidak, ayam besar begitu kan, makan daging ayam ya, sembelih dulu, ambil sebagian. Nah, jadi kalau sudah ada itu tinggalkan. Nah ini juga, kalau darurat sifatnya, misalnya ada kecelakaan nih, terus ada dokter cuma satu yang dibonceng, Anda ojeknya, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngambil skatnya yang paling bagus, misal begini, Anda kasih skat nih. Lagi musim pandemi ngasih banyak hikmah juga. Jadi ojek di sini dikasih skat di sininya, sehingga penumpang dengan ojeknya itu tidak langsung berhubungan atau langsung apa namanya bersentuhan ya secara langsung. Jadi ada pisah, ada skat di dalamnya. Ya, dan tentunya jangan modus ya, jangan apa namanya mendesain tertentu supaya misalnya ada kondisi-kondisi tercipta yang justru bertentangan langsung dengan syariat. Saya kira demikian. Ya Allah taala adam bissawab. Baik. Ada lagi, Kang Andre? Ini menarik, Ustaz, dari masih dari Instagram, Ahmad DR0701. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya seseorang istri yang terlalu menyukai drama Korea sampai-sampai nonton di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangganya? Syukur. Drama Korea disingkat drakor. Iya. Jadi sebetulnya begini ya, mau drama Korea, drama Jepang, itu kan? Mau drama apa sajalah gitu yang dari manapun, sebetulnya diikat dengan hukum yang sama. Ya, hukumnya itu pertama tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban, ya bahkan amalan-amalan yang menuntut kita untuk mengerjakannya. Ya kalau sekiranya itu bisa, mohon maaf sekali, menggugurkan kewajiban atau mengabaikan kewajiban, maka apapun jenisnya itu bisa haram. Bisa haram hukumnya. Apalagi misalnya mengabaikan sholat, tadi mengabaikan kegiatan yang wajib. Bagi istri di rumah tangga kan, anak bayi nangis pengen diberi ASI, nanti dulu mama lagi sibuk nih, ini nikah apa enggak nih si Yungce misalnya kan, nah, itu kan juga jadi enggak bagus gitu ya. Itu bisa haram hukumnya Ya, ingat jangan dipotong ya video saya tiba-tiba nanti bikin tagline dipotong pemburu konten Ustaz Adi mengharamkan drama Korea misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya membahas tentang hukum umum apapun keadaannya. Ya, mau apakah Anda melihat gambaran bahkan kajian sekalipun. Anda nonton kajian semacam ini misalnya ya bahkan ta'lim tiba-tiba kemudian melalaikan sholat. Harusnya sholat ya Anda ngikutin ta'lim dulu misalnya atau seharusnya memberikan ASI kepada anak. Jadi semua hukum diikat yang sama. Jadi ini pertama hukum tingginya bisa jatuh haram jika memang kewajiban yang ditinggalkan dan ada unsur kesengajaan di dalamnya. Yang kedua paling rendah bisa makruh. Makruh kalau sifatnya bukan wajib tapi diterabaikan. Ya misalnya beres-beres di rumah gitu kan. Kemudian misalnya nata-nata dan seterusnya. Jadi ini diabaikan karena sibuk dengan nonton-nonton yang tadi disebutkan. Saya kira diatur waktunya lah. Kan yang namanya drama, film dan sebagainya bukan sesuatu yang nyata. Ya masa kita mengabaikan yang nyata demi yang fiktif gitu kan. Kan jadi aneh gitu. Kan suami Anda nyata gitu. Ngapain mikirnya sesuatu yang fiksi? Ya mohon maaf, anak Anda nyata, suami Anda nyata, kan pekerjaan kehidupan nyata. Kenapa kita sibuk dengan yang fiktif sementara kita abai dengan yang nyata? Itu artinya sedang ada setan memperdaya. Karena setan pernah berjanji, setan itu pernah bersumpah langsung kepada Allah sebelum dia turun ke bumi. Itu ada diabadikan di Quran surah keempat. Ya, surah keempat surah An-Nisa. An-Nisa ya. Apa artinya An-Nisa? Sapi betina itu Al-Baqarah. Iya, sapi betina. Anissa kalau perempuan. Anissa iya, perempuan. Anissa perempuan-perempuan. Jadi Al-Baqarah sapi betina, Ali Imran keluarga Imran baru Anissa perempuan-perempuan. Tapi ingat Kang Ali kalau ngaji itu nama-nama Al-Qur'an itu hanya boleh dibacakan dengan nama aslinya. Ya kalaupun kita nyebut seperti ini ya, walaupun dia punya terjemahan. Misalnya ada anamal semut, an-nahl lebah gitu kan. An-Nisa ibu-ibu gitu kan, perempuan-perempuan. Al-Baqarah sapi betina. Jadi kayak gini saya ngobrol nih. Kan Dek, lagi ngapain nih? Saya mau rajaah, surat apa? Surat semut misalnya. Nah, itu enggak boleh. Ya, nanti ditanya, "Ustaz apa?" Saya surat mak-mak misalnya, An-Nisa gitu kan, surat semut, an-nahl tidak. Jadi hilang ijaznya, hilang keindahan kekagumannya. Jadi Al-Qur'an itu bisa agung ketika disampaikan dengan bahasa Qur'annya. Walaupun dia punya terjemahannya karena ada kisah di dalamnya. Nah, di An-Nisa di ayat ke-118. Bahkan dari 116, 17, 18 ya, sampai ke-119 bahkan. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Itu dari untaian setan yang dilaknat oleh Allah. La'anahullah la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ini yang kalimat yang penting garis bawahnya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya, ya Allah, aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya mereka jauh darimu, wala umanniyannahum, dan aku berikan angan-angan, imajinasi. Jadi diberikan angan-angan, dikasih imajinasi, bayang-bayangin, terus ya kayak gitu. Apa saja nanti perangkat yang bisa digunakan, bisa lewat handphone, bisa gambar, bisa TV, bisa di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Itu kamar mandi itu tempat kotor ya, teman-teman yang di sini tuh. Jadi jangan sampai cari imajinasi di kamar mandi, itu salah. Ya, kok lama amat ngapain nggak keluar misalnya kan lagi ini nih cari imajinasi, nah itu tidak tepat, hati-hati karena itu ada permainan setan di dalamnya. Jadi kalau ada orang membayangkan larut dalam misalnya kayak tadi ada drakor dengan yang lain tuh seakan-akan hadir dalam kehidupan nyata, bikin syukuran misalnya kan karena si Yongce nikah dengan si Cepi misalnya kan, wah itu di drama misalnya, terus tiba-tiba dia yang syukuran kan jadi aneh tuh, itu ada pengaruh yang sangat kuat. Mesti keluar dari zona itu, alihkan kepada Al-Quran, alihkan pada ibadah, dan hadir di dalam kehidupan nyata. Saya kira itu ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi di YouTube, coba kita lihat. Ini dari... Ini IG, satu lagi YouTube, biar seimbang. Okay. Sekarang dari YouTube, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon penjelasan mengenai bacaan yang dibaca setelah membaca Al-Quran. Soalnya saya biasanya kalau selesai baca Al-Quran dari sejak kecil, baca sadaqallahul azim. Dan baru-baru ini ada yang bilang kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi biasanya sejak kecil mengakhiri kebacaan Quran dengan Rasulullah. Sekarang ada Ustaz. Ada Ustaz bahwa itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Terus yang diajarkan Rasulullah apa? Mohon penjelasannya. Kenapa Ustaz itu tidak memberi solusi ya? Misalnya tanya lagi. Harus ditanya. Terus Ustaz yang diajarkan Rasulullah apa gitu kan? Kan jelas nanti. Ya, cuma nanti nggak ada pertanyaan kesini. Gak ada pertanyaan. Baik, pertama kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ismi. Ismi itu nama saya. Jadi ism itu nama, i saya, ismi nama saya. Jadi kalau di Arab masmuka ismi Adi. Ya, kalau misalnya namanya misalnya siapa? Pak Aziz. Masmuka ismi Aziz. Nah, gitu misalnya ismi, ismi itu nama saya. Baik. Jadi kalau ada i itu saya. Bait misalnya rumah saya, baiti. Ya tinggal gitu. Buku kitab, buku saya kitabi, ya, masjid, masjid saya masjidi, ya, barang-barang bekas. Kalau barang-barang bekas saya Bekasi, itu bukan. Jadi itu lain. Kalau saya Cimahi. Cimahi, ya. Jadi gini, persoalan ini persepsinya begini, ya. Persepsi itu harus kita kembalikan kepada konteks hukum syariat. Di syariat itu begini, ada yang langsung perbuatan dicontohkan dan dalil, seperti sholat. Ini dalil yang ada, contohnya ada. Makanya Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Jadi salat itu contoh yang sempurna dari awal sampai akhir. Ada dalilnya, ada contoh sementara. Setelah itu ada Nabi mengerjakan, ada tidak. Jadi sahabat ada yang mengerjakan, kemudian ada yang tidak. Seperti kunut. Kunut itu di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan. Kemudian setelah itu Nabi ada yang menyebutkan berhenti sementara, ada yang mengajarkan, ya, kepada Al-Hasan, kepada Ibu Umar. Makanya Ibnu Umar Al-Hasan disebutkan, kemudian kunut, yang lainnya ada yang tidak. Maka itu masih boleh dikerjakan. Ada yang dalilnya ada, tapi contoh tidak ada. Ini menarik nih. Ada dalilnya, contohnya tidak ada misalnya. Nah, ini ada lagi yang spesifik, seperti misalnya zakat. Dalilnya kan ada zakat. Nah, sekarang saya tanya, kalau zakat fitri, zakat fitri dikeluarkan nih, pakai apa? Pakai uang. Uang kan alternatif, ya, walaupun ada perdebatan di situ. Nah, tapi yang sering kita keluarkan selain uang apa? Beras. Kenapa beras? Coba tunjukkan pada saya. Mana contoh di zaman Nabi, Nabi zakat pakai beras? Silakan cari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Iya, pakai kurma waktu itu. Iya, karena Nabi saat itu tidak ada zakat dengan beras. Nabi zakatnya baik kurma atau gandum. Wah, ulama melihat kurma, gandum itu makanan pokok orang Arab dari dulu, di jahiliyah zaman Nabi sampai sekarang, makanya kurma dan gandum. Ya, karena itu beliau zakat menggunakan kurma dengan gandum, karena fitri itu dari kata futur, makanan pokok yang dimakan gitu. Jadi kita zakat menggunakan makanan pokok supaya mereka bisa makan, untuk menunjukkan puasa selesai, hari ini makan. Saat kita makan, orang lain gak makan, sehingga di situ ada zakat fitri. Fungsinya membersihkan kedalaman jiwa yang paling dalam, disebut fitrah. Karena itu ada yang menyebut dengan maknanya disebut dengan fitri, ada yang menyebut hikmahnya disebut fitrah. Jadi kalau orang bilang zakat fitrah, itu hikmahnya. Kalau orang bilang zakat fitri, itu bentuknya. Ya, maknawi yang langsung diberikan materinya sehingga bisa memberikan kekenyangan dan menunjukkan puasa telah selesai. Nah, zaman Nabi makanannya sampai sekarang di Arab kurma dan gandum, makanan pokoknya. Maka ulama melihat kalau di tempat lain ada makanan pokok selain ini, maka boleh menggunakan makanan pokok itu. Sekarang kangen saya makanan pokoknya apa? Beras. Oh, bukan. Kalau saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, itu beras. Ya, kalau saya nasi. Nah, sumber nasi dari apa? Dari beras. Ya, makanya sumbernya boleh diberikan sebagai zakat. Jadi zakat dikeluarkan dari situ. Nah, sekarang kan contoh nggak ada, tapi dalil ada, dalil keumumannya. Ya kan? Karena itu di sini boleh kita kemudian berzakat menggunakan. Itu yang ketiga. Ada formulasi yang terakhir, dalilnya bahkan samar. Ya, samar sekali. Tapi kemudian dari sini, contoh tidak ada, dalilnya samar. Seperti apa contohnya? Misalnya makan dob. Tahu dob nggak? Dob itu hewan sejenis kayak biawak, tapi bukan biawak. Jadi kayak kadal gurun. Di gurun Sahara itu. Ya. Nah, itu satu kejadian Khalid bin Walid. Kenal? Pernah dengar namanya? Pernah dengar. Itu Khalid, itu panglima besar. Satu di antara 38 panglima besar. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Itu Khalid pernah nombak itu dom tadi, bab, kemudian dimasak, dihidangkan pada Nabi. Nabi diam saja, diam. Jadi tidak makan, kalau makan kan berarti jelas kan, yes. Tapi tidak melarang. Nah, Khalid ngetes, ini haram nggak gitu? Ya, haram nggak? Kalau haram nggak boleh makan kan? Maka dimakanlah oleh Khalid. Nabi diam, nggak komentar. Nah, sedangkan diam dalam fikih itu tanda setuju. Tanda setuju, ya. Kalau di kaidah itu as-sukutu alamatu he'e. Ya, diam itu tanda setuju. Itu kan setuju. Diam, ya. Makanya kalau ada perempuan dilamar, jangan diam. Tandanya setuju. Kalau nolak, katakan. Saya tidak sepakat, tidak setuju misalnya. Ya, apakah Adinda mau menerima lamaran ini? Diam, ya. Tandanya setuju. Ya, jadi walaupun misalnya sedang sariawan atau apa, kasih kode. Kalau diam, setuju. Kalau tidak, ya katakan. Saya hari ini rasanya ingin sekali berterima kasih, namun sayang saya ada kesibukan sehingga belum sempat mengakomodir itu. Yang baiklah. Jadi as-sukutu alamatu diam tanda setuju. As-sukutu alamatu na'am gitu ya. Diam itu tanda setuju. Nah, Nabi diam berarti setuju kan? Nah, di situ namanya takrir, ketetapan Nabi. Itu dalilnya samar karena enggak langsung disebutkan, contohnya juga enggak ada karena enggak Nabi makan tapi mendiamkan. Nah, disepakati oleh ulama takrir berarti boleh, halal lagi bab itu. Nah, kenapa Nabi enggak makan? Coba, kalau itu boleh. Karena nggak selera. Ya, selera Nabi itu kambing, gitu kan. Nah, kalau ada kambing, ngapain makan ini, gitu ya. Pak Khalid kenapa enggak milih kambing? Coba. Kenapa enggak milih kambing guling? Bukan karena enggak ada, karena Nabi kan enggak makan, berarti makan yang lain kan? Karena Khalid itu orang lapangan. Khalid panglima, Khalid orang militer. Di militer waktu bertugas dimanapun belum tentu menemukan kambing guling. Coba kambing guling, kambing push up, ayam lepas, ayam ini belum tentu ketemu. Di hutan, namanya di hutan, siapa yang bisa dapatkan, ya kan? Ya karena itu yang mungkin didapatkan di hutan, mungkin ada ular, ada ini, ada itu. Khalid harus memastikan kalau yang ada cuma ini. Kalau misalnya nggak tahu hukum, wah bahaya nih. Ya nanti misalnya pas diserang tuh, serang, kata musuhnya, jangan ditembak. Biarin aja, ntar mati sendiri. Karena bawa makan ini takut haram. Makanya takut haram, harus dipastikan hukumnya. Ya karena itu muncul hukum kemudian dan diiakan di situ. Jadi hukum syariat diikat dengan 4 hal ini. Ada dalilnya yang langsung, ada kemudian dengan contohnya juga, ada dalil contoh sementara, ada dalil contoh tidak terlihat langsung, tidak ada contohnya, ada yang keempat, samar sifatnya sebagai isyarat. Nah terkait dengan pernyataan ini, shadaqallahul azim gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah, tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran, sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrimnya itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin fin nar gitu kan. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitabullah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita belokkan Al-Quran, maka kita katakan shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan shadaqallah wa shadaqa rasuluh enggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan shadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal haditsi kitabullah, yang paling benar yang harus kita yakini kita amalkan adalah kitabullah itu Al-Qur'an. Maka kita baca Al-Qur'an. Begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca karena bukan kita biasa, maka kita yakini ini kebenarannya. Ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita shadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi dari kalimat tadi. Dari itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan. Ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini, kita enggak bisa hukumi bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qur'annya. Sementara ini di luar Al-Qur'an. Ya kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat, Joni. Jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat, takrim untuk memuliakan Al-Qur'an diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu. Tak kira demikian ya, ya Pak Andi. Ini juga jam kita terbatas. Terima kasih menerima kami di SMS ya, Speed Movement Store. Jadi mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan teman-teman, ini sahabat kita juga di Bandung. Nanti insya Allah. Kenapa saya berkunjung ke sini? Jadi diantaranya beliau diantara kawan kita yang paling siap untuk bisa menampung. Ada musab-musab nanti untuk program Quran STWH. Nah, kami lihat di Jawa Barat tuh presentasinya cukup tinggi yang tergabung termasuk di daerah Bandung dan sekitarannya. Jadi mohon izin nanti kita simpan di sini drop, nanti yang datang gratis ya. Nanti kalau Pak Andre misalnya suka kasir bayar, kasih tahu saya. Ya hari itu juga nanti saya akan tarik kembali. Gratis ya semua ininya dan sebagainya. Kita berikan gratis. Ini teman-teman lingkungan Bandung sekitarnya kalau kesini silahkan. Nanti bisa kami tunjukkan. Saya juga nanti insya Allah akan coba atur waktu. Mungkin nanti bisa kita ke Sumatera, ya Kalimantan, ke juga yang lain sampai dengan ke Papua. Dan kita bisa stok beberapa di situ dengan kedatangan kita. Sehingga teman-teman yang datang kadang-kadang paket dikirimkan itu ada biaya. Saya coba ingin ringankan itu semua. Sehingga bisa didapatkan dengan yang lebih mudah, lebih santai dan mudah-mudahan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah muliakan. Ini santai sebetulnya teman-teman sekalian. Jadi kita santai, kita diskusi, kita tanya jawab, memanfaatkan waktu kunjungan kami ke beberapa tempat. Terima kasih untuk